Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Allahumma ya Rabbana akrimna bil ilmin nafi' wa inna ya Rabbana na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ويا غفير الذنوب اغفر الذنوب ويفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر الأيوب استر الأيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب اللهم يا ربنا انصرنا والمسلمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي بلاد المسلمين jami'an. Allahumma ya Rabbana ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Wa aslih ya Rabbana man fi salahi salahul islam wal muslimin. Allahumma ya Rabbana jama'na. Allahumma jama' kulubana fi mahabbatik. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadhal maqamil mubaraki wa bi hadhal makanil mubaraki fajma'na yawmal qiyamati ma'a habibika Sayyidina Muhammad. واخسرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Para hadirin hadirat kaum muslim dan muslimat, para pemirsa dimanapun anda berada, para pendengar dimanapun anda berada, wabil khusus kita kedatangan tamu yang di akhir majlis nanti beliau akan memberikan peringatan kepada kita. Beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Ahmad dari Palestina, yang insyaallah bersama-sama akan menghidupkan hati kita yang selama ini mati tidak pernah rindu untuk membantu orang Palestina, atau bahkan doa-doa pun jarang kita panjatkan untuk warga Palestina. Maka kehadiran beliau adalah untuk membawa kita bersama-sama ke Palestina agar kita bisa ikut mulai dari berbela sungkawa, kemudian membela mereka dengan apa yang bisa kita berikan. Dan semoga kedatangan beliau adalah akan benar-benar memberikan kemanfaatan buat warga Palestina khususnya dan kaum muslimin semuanya. Nurahibukum bi Syekh Abdul Muhsin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi hadzal makan. Hadzal ma'had ma'had al-bahjah. Ja'a ilayhi min thullabil ilm min anha'i al-mudun fi Indonesia. Wa ma'ana majlis rutini fi kulli yawmil jum'ah fi lailati fi kulli sabahi yawmil ahadi wa kulli sabahi yawmis sabat wa fi sabat nahnu naqra tafsir al-Quran wa fi yawmil ahadi wa nahnu naqra ahadith an-nabawiyah wa kadhalik ma'ana majlis ukhra fi Cirebon wa fi ghairi Cirebon majdarju minkum addu'a rabbuna yanfa' bi hadhal majlis al-ummata masallahu yarzuqna al-ikhlas fil amal wa kadhalik anna hadha al-majlis ussis mud 3 sanawat yani 2010 hawla hadha ila yawmin hadha wa narju min hadratikum fi nihayat al-majlis an tu'tu lahum ma yanfa'uhum wa ma yanfa'una jami'an wa man yanfa'u al-palestiniyin wa ahyi qulubahum bi dhikri falastin la siyama anna indonesiyun anna indonesiyin fi hadha syahr hum indahum adat wal amal wa huwa dhikra isra wal mi'raj ma anna hadha anna ahamu ma yajibu ay yudhkar fi isra wal mi'raj wa huwa ish safaru nabi sallallahu alaihi wasallam min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa walakin anna akthar ad-du'a muhmilina aidan wa lam yadhkur masjidil aqsa illa dhikra abir faqat wa ma anna hadha Masra Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahammi mahal ladzi zara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kisah Isra wal Mi'raj. Intilaq min as-samawati sab'i ila as-samawati sab'i min al-Aqsa. Wa kadzalika anna fil Aqsa masyaallah antum adra bihi minna antum adra biha minna wa narju minkum bada hadha insyaallah an tashrah lahum hatta yafhamuna qadaya Palestiniyah. Nabda awalan bi darsil hadis qalilan. Natabarak bi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para asatidz untuk langsung mulainya. Kemudian setelah itu fikih praktis, kemudian juga kita lanjutkan dengan yang lainnya. Fadhil para asatidz untuk bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al mu'allif Abi Abbas Janudin Ahma bin Abdul Latif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darain. Amin ya Rabbal Alamin. Bad'il adhan ila anqal. An Anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar radiyallahu anhuma kanu yaftatikhuna assalata bilhamdulillahi Rabbil Alamin. An Anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar radiyallahu anhuma kanu yaftatikhuna assalata bilhamdulillahi rabbil alamin. An Anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar radiyallahu anhuma كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik anna nabi qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi daramin il anqal an Anas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakr wa Umar radhiyallahu anhum kanu yaftatihun as-salata bi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari hadis ini ulama berbeda-beda pendapat tentang membaca bismillah di dalam sholat. Pendapat, ada dua pendapat kesimpulannya, kan, tapi kalau dirinci lagi menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bismillah tidak harus dibaca di dalam Al-Fatihah. Dan yang kedua, pendapat bismillah harus dibaca di dalam surat Al-Fatihah karena dianggap bismillahirrahmanirrahim termasuk min suratil Fatihati, dari surat Al-Fatihah. Di sini ada perbedaan para ulama dan mereka punya hujjah. Yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk min ayat min suratil Fatihati, mereka bersandarkan dengan hadis ini. Karena mereka mendengar bahwasanya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar memulai salatnya langsung dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada bismillahnya di sini. Dan inilah yang diambil oleh madhabnya Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu, kemudian juga madhabnya Imam Malik dan juga madhabnya Imam Malik rahimahullah taala yang mengatakan bahwasanya bismillah bukan termasuk surat daripada Al-Fatihah. Akan tapi berbeda dengan madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu dan juga madhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim termasuk dari bagian Al-Fatihah. Ini perbedaan antara ulama dan mereka punya hujjah masing-masing. Dan nanti perbedaan antara sebagian dari perbedaan antara madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang sama-sama mengatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Kebanyakan dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal menghimbau agar tidak diterangkan. Jadi dipelankan waktu membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi mereka tetap mengatakan membaca bismillah adalah keharusan karena bagian daripada Al-Fatihah. Kemudian di dalam madhab Imam Malik pun demikian. Mereka tetap mengsunnahkan membaca surat Al-Fatihah di saat melakukan sholat sunnah. Tapi tidak di dalam sholat fardu. Ini adalah khilaf madhahib. Adapun bagaimana seperti Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah memulai pembacaan Fatihahnya langsung dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini adalah memang dalil yang sangat kuat. Akan tetapi para imam madhab Syafi'iyah juga punya hujjah yang demikian itu. Imam Syafi'i dalam hadis lain di dalam Fadailul Quran, dalam Fadailul Quran disebutkan bahwa Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya menawarkan, "Ala u'allimuka a'dhama suratin fil Qur'ani?" Inginkah engkau aku ajari satu surat di dalam Al-Qur'an yang sangat agung? Surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Para sahabat ini tentu menjawab iya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad menjawab, "Qala alhamdulillahirabbil alamin hiya asbaul mathani." Surat yang agung di dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahirabbil alamin, yang ia adalah Asbaul Mathani. Nanti ada khilaf lagi, apa itu Asbaul Mathani? Ada Asbaul Mathani, ada yang mengatakan Al-Fatihah itu sendiri karena 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Waktu Nabi Muhammad menawarkan kepada sahabat Nabi, "Apakah engkau ingin aku ajari satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran?" Pertanyaan Nabi adalah surat. Para sahabat Nabi menjawab, "Iya, aku ingin mendengar ya Rasulullah surat yang agung." Nabi Muhammad mengatakan bahasanya surat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, disinilah madhab Imam Syafi'i mengatakan bahasanya Alhamdulillahirabbil alamin yang disebutkan dalam kita oleh Imam Bukhari di awal di babul adzan tadi adalah Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah nama lain daripada surat Al-Fatihah. Nama lain daripada surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab Alhamdulillahirabbil alamin sesuai dengan ini. Intinya bahwasanya ini adalah perbedaan di antara para ulama. Dan mereka punya hujah yang kuat kalau kita rinci amat panjang. Dan gak ada masalah kalau kita merinci sesaat-sesaat agar semakin kuat madhab Syafi'i dengan kesyafi'iannya. Akan tapi di sini tidak ada waktu saat yang untuk menghujat yang lainnya. Jadi kalau ada orang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah itu adalah madhabnya Imam Daril Hijrah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga madhabnya Imam Ahmad tidak menjelaskan, tidak terang-terangan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah perbedaan al-ulama di dalam hal Bismillahirrahmanirrahim. Cuman di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan para qurra pun mengatakan bahasanya, tidak akan sempurna orang membaca Al-Quran jika antara surat dengan surat tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini mengukuhkan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Perbedaan ulama. Maka karena ini perbedaan ulama, kita tidak perlu saling menghujat. Yang tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim itu asalkan ngikuti madhabnya sah. Madhabnya Imam Ahmad, madhabnya Imam Malik atau madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Abu Hanifah itu lebih jauh dari itu, masalah membaca Fatihah itu adalah bukan suatu yang fardu, hanya kewajiban saja. Dan madhab Imam Abu Hanifah membedakan antara yang fardu dengan yang wajib. Kalau wajib itu ditinggalkan sah tapi dosa. Seperti membaca Al-Quran itu adalah membaca Al-Fatihah itu wajib. Membaca Al-Quran adalah fardu. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka di dalam madhab Imam Abu Hanifah, kalau orang melakukan sholat itu tidak membaca Al-Fatihah, asalkan membaca surat Al-Quran, itu sah tapi melakukan dosa. Ini perbedaan lagi. Jadi sangat-sangat luas kalau kita mau lapang dada di dalam hal ini. Jadi dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, itu membaca Al-Fatihah itu wajib. Jadi di dalam madhab Abu Hanifah itu ada perbedaan antara wajib dengan yang namanya fardu. Kalau wajib itu adalah yang, kalau fardu itu harus ditetapkan oleh dalil-dalil yang qat'i. Qat'iyud dalalati, qat'iyul wurudi, maksudnya adalah qat'i itu adalah mutawatir. Seperti Al-Quran, hadis-hadis yang mutawatir. Qat'i. Akan tapi akan menjadi wajib jika tidak ditetapkan oleh dalil qat'i. Adapun membaca Fatihah, la sota liman la yakra bi ummil kitab, tidak sholat, tidak punya sholat, tidak sah sholat yang orangnya tidak membaca ummil kitab. Itu hadis, dikatakan oleh Imam Abu Hanifah itu hadis ahad, karena hadis ahad adalah bukan mutawatir, maka tidak bisa dikatakan fardu dalam hal ini, maka hanya wajib saja. Dosa, tapi tetap sah sholatnya. Baik, ini perbedaan ulama yang sangat luas. Intinya bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim menurut madhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu adalah harus, karena bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah dan diterangkan, kita perdengarkan kepada yang lainnya. Karena ada riwayat Nabi Muhammad juga pernah menjelaskan yang demikian itu. Kemudian menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk daripada bagian daripada Al-Fatihah hanya dipelankan. Dan madhab Imam Malik mengatakan bukan daripada Al-Fatihah, maka tidak membaca itu semua. Pun demikian di dalam sholat sunnah, menurut mazhab Imam Malik adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini perbedaan ulama. Lalu bagaimana dengan keadaan kita warga Syafi'iyah yang ada di Indonesia? Masyarakat Syafi'i di Indonesia, karena masyarakat kita adalah masyarakat Syafi'iyah, maka kita hendaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebab patuh dengan imam mazhab itu penting. Jangan sok mentang-mentang belajar fikih perbandingan lalu seenaknya. Bukan begitu. Bahkan kalau seandainya ada orang bermadhab lain masuk ke Indonesia, kalau dia jadi imam tentu dia harus mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Karena apa? Agar tidak membuat keributan di masyarakat kita. Ya, ini. Kenapa? Mana yang lebih bijak? Masyarakat kita, masyarakat Indonesia, madhab Syafi'i semuanya. Kenapa ada orang sekarang hanya keluar negeri, hanya pergi ke Mekah sekali saja, bismillahnya ketinggalan di Mekah? Ini musibah. Pulang ke Indonesia tetap baca bismillah. Kemudian ada satu kalimat bijak, coba dicermati. Kalimat bijak yang perlu dicermati. Kalau ada orang melakukan sholat tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, ada yang menyalahkan atau tidak? Tidak, yang tidak pakai bismillahirrahmanirrahim ada yang menyalahkan? Yang tidak pakai bismillah ada yang mengatakan tidak sah? Bagaimana orang Syafi'i tidak ngerti semuanya? Kalau tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, sah tidak menurut mazhab Syafi'i? Tidak sah, katakan jelas, jadi tidak usah ragu. Lihat, kalau ada orang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, berarti menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Baik, berarti kalau ada orang tidak pakai bismillah, ada imam yang mengatakan tidak sah. Yang kedua, jika ada orang pakai bismillahirrahmanirrahim, adakah imam yang mengatakan tidak sah? Tidak sah. Berarti mana yang lebih bijak di saat seperti ini? Pakai bismillah, tidak ada yang mengatakan tidak sah, termasuk mazhab Malik pun mengatakan sah, mazhab Hambali mengatakan sah, mazhab Imam Syafi'i apalagi mengatakan sah, mazhab Imam Abu Hanifah pun mengatakan sah. Jadi paling bijak adalah pakai bismillahirrahmanirrahim, sebab kalau orang sudah pakai bismillah, tidak ada satu imam pun, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan tidak sah. Cari di kitab fikih dari ujung ke ujung, membaca bismillahirrahmanirrahim membatalkan sholat, enggak ada. Yang ada adalah jika tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, menurut mazhab Syafi'i yang dikukuhkan adalah tidak sah. Berarti insyaallah harus tetap baca bismillah. Makanya termasuk ada orang dari luar negeri ke Indonesia kok tiba-tiba enggak pakai bismillah, dia tidak bijak dia. Pakai bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Kalau pakai bismillah, tidak ada imam yang mengatakan tidak sah. Pak Haji ke ini Mekah, banyak ini sekarang aneh-aneh di masjid-masjid, pada hilang bismillahnya hanya gara-gara naik haji, ketinggalan di Mekah. Tidak. Memang yang tidak pakai bismillah di negerinya sana enggak ada masalah. Tapi kalau masuk ke Indonesia, pakai bismillah. Dan ini adalah lebih bijak. Jelas ya? Innalillahirrahman. Baik, sekarang fikih praktis saja, kebetulan ada tamu. Fikih praktis adalah fikih tarawih. Selesai ini. Jadi tetap dikukuhkan. Jadi yang ini sudah jelas masalah bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian hadis selanjutnya masih ada sangkut pautnya. Insyaallah akan kita jelaskan panjang lebar nanti di pada pertemuan yang akan datang. Kita akan berbicara tentang sholat tarawih sedikit ya. Sholat tarawih sedikit. Ini ada buku tarawih, Bapak Ibu, para ustadz khususnya harus mempunyai buku tarawih ini. Tarawih itu artinya qiyamul lail. Di bulan Ramadan, bangun malam di bulan Ramadan melakukan ibadah sholat, namanya sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu disepakati oleh imam madhab 4. Ada sekelompok orang yang tidak mengatakan tarawih, ada, tapi bukan dari 4 madhab. Jadi tarawih ini adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Jadi bangun di malam hari bulan Ramadan melakukan sholat sunnah, itu adalah namanya sholat tarawih. Tapi sebelum kita berbicara sholat tarawih, kita harus tahu tentang sholat witir yang Rasulullah. Ini barangkali yang ingin membaca buku ini sengaja kami buat tentang sholat witirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad melakukan sholat witir. Bahkan sebagian mengatakan sholat witir bagi Nabi adalah wajib, tahajud bagi Nabi adalah wajib. Ada sebagian sholat sunnah bagi kita sunnah, tapi bagi Nabi sendiri adalah wajib. Sholat witir yang pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak. Pernah Nabi Muhammad melakukan sholat, menceritakan sholat witir itu 1 rakaat pernah. Hadis riwayat Imam Bukhari an Umar, diriwayatkan dari Ibni Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili faqala an salatil laili. Ada orang bertanya dari Sayyidina Abdullah bin Umar, ada orang bertanya, Amin. Fadl, Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang solatul laili, solat malam. Solat malam. Faqala Rasulullah menceritakan solat malam yang dirutini. Oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solatul laili mathna mathna. Jadi solat malam itu diupayakan dua. Fa idza khasyi'a ahadukum subha, kalau ada salah satu kalian takut keburu masuk subuh, shalla rak'atan wahidatan, melakukan salat satu rakaat, tutiru lahu ma qad shala, dia melakukan witir apa yang telah ia lakukan. Jadi di witir satu rakaat ya, untuk menutup salat-salatnya yang lain. Boleh satu rakaat kalau mendesak waktunya. Kemudian ada lagi riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Anas bin Sirin qala qultu li ibni Umar ara'aita rak'ataini qabla salatil ghadati utilu fihi mal qira'ata. Sayyidina Anas bin Sirin bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar tentang salat yang sepantasnya dilakukan, yang perlu dibaca dengan panjang di dalam bacaannya. Faqala, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili mathna mathna. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam 2-2. Wa yutiru bi raka'atin, melakukan salat witir serakaat. Wa raqi wa yusalli raka'ataini qabla salatil ghadati, kemudian 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa kanal adzanu bi udhunaihi, dan sudah dekat dengan waktu adzan. Jadi adzan itu hampir terdengar. Maksudnya sudah hampir waktunya adzan. Qala Hammad ay sur'atan, saking cepatnya antara 2 rakaatnya. Jadi setelah witir ada lagi 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bicara tentang 2 rakaatnya, tapi yang jelas Rasulullah salat witir. Begitu pentingnya witir. Kemudian lagi kebiasaan witirnya Rasulullah gimana caranya? Hadis riwayat Imam Bukhari. An Aisyah tadi diriwayatkan dari Siti Aisyah, qalat, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yusalli, melakukan salat. Wa ana raghidatun, aku tidur, mu'taridatun." Ana raghidatun mu'taridatan, madam dinasabkan bisa. Aku tidur terlentang ala firasi, di kasurnya Nabi, di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arada ayyutira, kalau Nabi sudah waktunya witir, ayghadani, membangunkan aku. Fa autartu, kemudian aku witir bersama Rasulillah. Jadi Rasul salat yang banyak, baru nanti Siti Aisyah dibangunkan. Subhanallah, lemah lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang lain tidak akan bisa melakukan seperti Rasulullah. Kalau diajak sholat dari awal mungkin keberatan. Tadi Nabi sholat dulu yang banyak, baru setelah itu membangunkan Siti Aisyah untuk melakukan sholat witir. Jadi Siti Aisyah melihat witirnya Rasulullah. Kemudian ya hadis yang keempat, ada hadis bahasanya An Abdullah ibn Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ij'alu akhir sholatikum billayli witra, jadikanlah sholat witir itu adalah akhir sholatmu. Ini himbauan para muhadditin menjelaskan, para syurahul hadis, pensyarah hadis. Ini bukan perintah wajib kecuali menurut sebagian kecil dari ulama. Akan tapi kebanyakan ulama mengatakan ini himbauan agar sholat witir itu dijadikan sholat penutup. Maka kalau kita sholat, hendaknya penutupnya adalah witir. Akan tapi jangan salah faham. Kalau kita sudah witiran di awal waktu, habis terawih kemudian witiran, bukan berarti kita tidak boleh sholat lagi. Cuman jangan melakukan witir 2 kali, la witrani fillailah wahidah. Kemudian ada riwayat yang masih banyak, tidak kami sebutkan, kita potong saja. Kita perlu bukunya saja nanti dibaca. Ada riwayat lagi, An ibn Umar, qala kana Nabi SAW, dari Sayyidina Abdullah Umar radhiyallahu anhu. Ada Nabi Muhammad SAW tu yusalli fis safari ala rahilatihi, Nabi Muhammad pernah sholat di dalam bepergian di atas kendaraannya. Ini adalah sunnah yang sering dilupakan. Jadi sholat di atas kendaraan, kalau kita melakukan sholat sunnah, boleh kita menghadap kemana saja, dan ini biasa dilakukan oleh Rasulullah. Maka yang dikaruniai oleh Allah kendaraan, jadikanlah kendaraan Anda musalla, tempat untuk sholat. Cukup Anda duduk melakukan takbir, rukuknya membungkuk sedikit, sujudnya membungkuk lebih dalam lagi. Anda bisa melakukan sholat dalam perjalanan 1 jam bisa puluhan rakaat. Ini termasuk salah satu sunnah yang sering dilupakan oleh hamba-hamba Allah. Jadi kemudahan, lakukan sholat sunnah biarpun Anda di dalam kendaraan. Anda masuk ke mobil dalam keadaan punya wudu, masya Allah, subhanallah, Anda melakukan sholat sebanyak-banyaknya. Kiblat Anda adalah kemana arah kendaraan menuju. Kalau sholat sunnah, kalau sholat fardu lain memang harus menghadap ke kiblat. Kalau sholat sunnah boleh menghadap kemana saja. Haitsu tawajjahat bihi, kemanapun arah kendaraan itu menuju, Nabi Muhammad sholatnya menghadap ke situ. Yumi'u ima'a, yumi'u ima'an, Nabi Muhammad mengisyaratkan. Merunduk, merunduk. Solalatul laili, melakukan solat malam. Sampai dilakukan seperti itu, kenapa? Begitu pentingnya solat malam. Illal faraid, kecuali fardu, Nabi Muhammad tidak melakukan di atas kendaraan, tapi malah turun Nabi Muhammad SAW dari kendaraan. Witiru, dan Nabi Muhammad berwitir ala rahilati, di atas kendaraannya. Ini, banyak ini kita sebutkan 10 hadis, kita sebutkan beberapa saja. Kemudian ini hadis yang lainnya, hadis an Abi Salamata, dari Abi Salamah. Hadis yang riwayat dari riwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ummu Salamah. Qalat, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 13 rakaatan." Nabi Muhammad berwitir dengan 13 rakaat. Sampai pernah Nabi Muhammad witir berapa? 13 rakaat. Falamma kabura, tatkala beliau sudah sepuh, wa dha'ufa, dan fisik beliau semakin lemah, autara bi 7, melakukan witir dengan 7 rakaat. Imam Muslim meriwayatkan juga Anil Qasim bin Muhammad qala sami'tu Aisyah, dari Qasim bin Muhammad aku mendengar Siti Aisyah berkata, salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili, Nabi Muhammad salat malam, asyra raka'atin, 10 rakaat, wa yutiru bi sajdatin, dan ditutup dengan 1. Ini jadi witirnya adalah 10 plus 1. Berapa? 11 rakaat. Yarka'u rakaatil fajri, kemudian setelah itu melakukan 2 rakaat fajar. Fatilka 13 rakaatan, menjadilah 13 rakaat. Jadi witir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis lain lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Salamah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah. Beliau bertanya dari Abi Salamah, kemudian beliau bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana Nabi Muhammad melakukan salat di Ramadan? Faqalat, Siti Aisyah menjawab, dan ini termasuk uslubul hakim, yang ditanya di Ramadan tapi Siti Aisyah cerdas menjawab yang lebih dari itu. Yang dilakukan Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan. Maka Rasulullah tidaklah yazidu, menambah fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi Muhammad tidak menambah di Ramadan dan di luar Ramadan ala 11 rakaatan, dari 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an khusrihina wa tulihina. Nabi Muhammad melakukan salat 4 rakaat. Salat malam hari 4 rakaat. Ada sebagian orang memaksakan hadis ini dengan melakukan 4 rakaat. Padahal hadis itu harus digabungkan dengan hadis lain. 4 rakaat ini adalah benar 4 rakaat. Cuman apakah caranya benar 4 rakaat? Nabi sudah menjelaskan dalam hadis Bukhari, salatul laili matna matna, malam 2-2. Mestinya 4 rakaat ini kalau memakai hadis dua-duanya adalah 2 rakaat, 2 rakaat, jadinya berapa? 4. Sebab i'malud dalilaini aula min ilgha'i ahadihima. Mengamalkan dua dalil dalam satu riwayat seperti ini lebih penting. Jadi kita mengamalkan 4 rakaat, tapi caranya dengan hadis yang lain, dengan 2-2. Dapat semuanya. 2-2-nya dapat, 4 rakaatnya dapat. Ini witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bertanya tentang bagusnya salat Nabi dan panjangnya salat Nabi, jangan tanya. Nabi salatnya masya Allah panjang. Kemudian di akhir hadis itu Siti Aisyah komentar, setelah melihat Nabi Muhammad salat 11 rakaat, apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Apakah kau tidur dulu? Kau kok tidur baru witiran ya Rasulullah? Faqala, Nabi Muhammad bersabda, "Ya Aisyah, inna aynaya tanamani, mataku tidur, wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak tidur." Jadi Siti Aisyah melihat Rasulullah salat berapa? 11 rakaat. Kemudian Siti Aisyah berkata bahwasanya, "Kamu berwitir tidur dulu ya Rasulullah, belum witir?" Iya. Artinya boleh kita tidur dulu baru nanti witiran. Jadi 11 rakaat ini adalah hadis apa? Adalah witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah kita bicara tentang witirnya Rasulullah, baru di bulan Ramadan kita bicara tentang salat tarawihnya Rasulullah. Loh, berapa sih salat tarawihnya Rasulullah? Ada riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala, Imam Muslim, yang diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid, Nabi Muhammad salat di masjid. Dzata lailatin, pada satu malam. Fa shalla bi salatihi nasun, kemudian diikuti oleh orang-orang. Tsumma shalla minal qabilati, kemudian salat di malam yang kedua. Fakathurun nasu, orang semakin banyak mengikuti Rasulullah. Tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsati awir rabi'ati, kemudian di hari yang ketiga atau keempat Itu orang kumpul lagi nunggu Rasulullah. Falam yakhruj ilaihim. Eh Nabi tidak keluar. Falamma asbaha tatkala pagi, qala Nabi bertanya, berkata, qad ra'aitul ladzi sanatum. Aku tahu yang kamu lakukan semalam nunggu saya kan? Iya ya Rasulullah. Falam yamna'ni minal khuruji, aku tidak ada yang menghalangiku untuk keluar. Ilaikum kepadamu illa anni, kecuali karena aku khasyitu an tufrat alaikum, kecuali karena aku takut salat itu diwajibkan atas kalian. Itu kasih sayang Nabi. Takut kalau keluar lagi nanti tiba-tiba ada wahyu turun bahwasanya salat itu menjadi wajib, takut membebani umat beliau. Artinya apa? Di situ tidak ada bilangan rakaat, dan banyak hadis serupa dengan itu. Salat malamnya Nabi Muhammad, hadis Imam Bukhari serupa, dan juga hadis Imam Muslim yang lainnya juga serupa seperti itu, dan tidak menyebutkan tentang bilangan tarawih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelas bilangan salat tarawih itu tidak ada disebutkan di dalam riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas jadi bilangan salat tarawih tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada himbauan Nabi Muhammad di malam Ramadan hendaknya kita memperbanyak ibadah-ibadah. Memperbanyak ibadah-ibadah salat sebanyak-banyaknya. Jadi bilangan tarawih tidak ada disebutkan di dalam riwayat-riwayat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada bilangan salat witir baik. Kemudian setelah itu bagaimana terjadi salat 20 rakaat? Bagaimana terjadi salat 20 rakaat? Maka itu namanya tarawihnya para sahabat Nabi. Setelah kita bicara tentang tarawihnya Rasulullah tidak ada bilangannya, baru kita turun tarawihnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka punya riwayat-riwayat, ada riwayat yang dinukil dari beliau, dari Sayyidina Umar bin Khattab khususnya, bahwasanya salat tarawih beliau adalah bilangannya sangat jelas. Yaitu bilangan salat tarawihnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab melakukan salat tarawih jumlahnya adalah 20 rakaat. Dan ini ada hadis Nabi yang berbunyi, fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaknya engkau berpegang dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Umar waktu melakukan sholat 20 rakaat itu, di belakangnya ada Sayyidina Ali, di belakangnya ada Sayyidina Utsman, dan tidak ada salah satu sahabat pun yang mengingkarinya. Ada riwayat-riwayat, Imam Bukhari juga meriwayatkan tentang sholatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu itu adalah Sayyidina Abdurrahman bin Abdul Qari keluar, qala kharastu ma Umar, ada Abdurrahman bin Abdul Qari menemani Sayyidina Umar keluar. Lailatan fi Ramadan, pada satu malam di bulan Ramadan, ilal masjid, ke masjid, fa idan nasu auza'un mutafarrikun, ternyata orang berkelompok-kelompok. Yusalli rajul bi salat bi nafsihi, ada orang salat sendiri. Wa yusalli rajul fa yusalli bi salatihi rahtu, ada lagi orang di situ salat dengan kelompok. Ini ada salat sendiri, ini kelompok, kelompok, kelompok, kelompok. Faqala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, anni aro, aku berpendapat, law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amthal, kalau mereka aku kumpulkan kepada seorang qari', niscaya ini lebih bagus. Thumma azama, kemudian keinginannya jadi kukuhkan, fajama'ahum, kemudian mereka dikumpulkan ala Ubay bin Ka'ab, yang jadi imam adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tuma kharastu ma'ahu lailatan ukhra, kemudian di malam berikutnya aku keluar dengan Sayyidina Umar. Wan nasu yusalluna bi salati qarihim, ternyata orang-orang salat dengan Ubay bin Ka'ab tadi. Waqala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik hal baru yang diadakan adalah ini. Jadi tidak pernah dilakukan seperti ini pada zaman Nabi, tapi Sayyidina Umar mengadakannya dan tidak ada yang ingkar, maka adalah salat tarawih. Salat tarawih dengan berjamaah. Tarawih berjamaah seperti itu. Ini adalah riwayat dari Imam Bukhari tentang cara sholatnya Sayyidina Umar. Jadi berjamaah dengan dikumpulkan kepada satu imam itu adalah ditetapkan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dan kita disuruh untuk mengikuti beliau. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Kemudian Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, dan ini riwayat benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya An Sa'ib bin Yazid, dari Sayyidina Sa'id bin Yazid, kanu, mereka para sahabat Nabi, yaqumuna ala hadi Umar, melakukan salat malam pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan, bi 20 rakaatan, dengan 20 rakaat. Kemudian riwayat dari Imam Malik yang punya Muwatta, paling sahihnya kitab setelah Al-Qur'an sebelum adanya kitab Bukhari Muslim adalah kitab Muwatta-nya Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan an Yazid bin Roman, dari Yazid bin Roman qala, beliau berkata, kana an-nasu yaqumuna fi zamani Umar, orang melakukan salat pada zaman Umar, bi 23 rakaatan, dengan 23 rakaat, yakni isaluna tarawih bi 20 rakaatan, tarawihnya 20 dan witirnya adalah 3 rakaat. Ini salat tarawihnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya salat tarawihnya Rasulullah tidak ada bilangan, tapi yang ada bilangan salat tarawih pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti begini, bagaimana dengan salat 8 rakaat? Bagaimana sholat dengan 8 rakaat? Ini singkat saja, karena ini sudah kami bahas pada majelis yang lain. Ini singkat saja. Bagaimana dengan sholat tarawih dengan 8 rakaat? Kalau ada orang melakukan sholat malam dengan 2 rakaat itu sah dapat pahala. 4 rakaat dapat pahala. 10 rakaat dapat pahala. 12 rakaat dapat pahala karena termasuk qiyamul lail. Cuman kalau melakukan 12 rakaat tidak termasuk mengikuti sahabat Nabi, memang dapat kesunahan. Dapat kesunahan. Dan 8 rakaat pun sama mendapatkan pahala. Cuman yang menjadi tidak benar adalah yang mengklaim bahwasanya 8 rakaat adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selebihnya adalah salah. Ini adalah kesalahan. Jadi yang mengatakan bahwasanya 8 rakaat adalah salatnya Nabi, dia telah salah paham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan 8 rakaat tarawih, 3 rakaat adalah witirnya Nabi. Itu kami bahas juga di dalam kitab ini. Ternyata itu adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman sebagian orang yang mengatakan bahwasanya 8 rakaat dianggap tarawih, 3-nya adalah witir. Dan hadis yang dipakai adalah hadis tadi, hadis witirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita jelaskan, kita bahas tentang salat tarawih 8 rakaat. Hujjah mereka adalah hujjah salat witirnya Rasulullah, yaitu hadis dari Abi Salamah bin Abdurrahman, beliau memberikan tahu bahwasanya bertanya kepada Siti Aisyah tentang salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Kemudian Siti Aisyah menjawab, maka na Rasulullah itu tidaklah yazidu menambah fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan tidak di luar Ramadan. Artinya Nabi Muhammad tidak menambah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Ala ihda asyrata rakaat, dari 11 rakaat. Baik. Ini bahwasanya yang diceritakan oleh Siti Aisyah ini adalah bukan salat tarawih, sebab salat tarawih itu adanya hanya di bulan Ramadan. Ini Siti Aisyah bercerita tentang kebiasaan Nabi Muhammad yang dikomentari di akhirnya tentang witir. Nabi Muhammad itu di luar Ramadan dan dalam Ramadan witirnya tidak lebih dari 11. Ini pendapat yang dikukuhkan bahwasanya sholat witir paling banyak adalah 11 rakaat. Dan Siti Aisyah mengukuhkan bahwasanya witirnya Rasulullah yang dilakukan di luar Ramadan dan di dalam Ramadan adalah berapa? 11 rakaat. Dan ini ternyata bukan sholat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masalah sholat witir. Makanya sangat unik di akhir zaman. Kalau ada orang melakukan sholat 8 rakaat, sholatlah semampu Anda. 10 rakaat pun tidak ada masalah. Tapi jangan berkata, ini loh sholatnya Rasulullah SAW. Itu fitnah. Karena sudah disepakati dari masa ke masa, bahwa saja sholat tarawih itu bukan 8 rakaat. Dan kalau memang ada dari Nabi Muhammad benar-benar bilangan yang menjelaskan itu sholat tarawih, tentu tidak akan khilaf pada masa yang lalu. Tapi ternyata lihat, dari masa ke masa, sholat tarawih itu adalah 20 rakaat, dan itu adalah sunnah khulafaur rasyidin. Jadi 8 rakaat bukan sholat tarawihnya Rasulullah, tapi yang disebutkan 11 rakaat adalah sholat witir. Dan sungguh unik jika Nabi Muhammad sholat tarawih 8 rakaat, 3 witir. Di bulan Ramadan, bulan ibadah, yang Nabi menghimbau kita untuk memperbanyak ibadah, bagaimana Nabi Muhammad di luar Ramadan witirnya 11, masuk Ramadan witirnya menjadi 3? Nah, unik. Di luar Ramadan witirnya berapa? 11 rakaat. Tatuanya masuk Ramadan dikurangi menjadi 3 rakaat. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan lebih dari 11 rakaat sholat tarawih, lebih dari 11 rakaat hukumnya bid'ah. Ini musibah. Dan ini muncul dari orang yang dinobatkan oleh pengikutnya sebagai ulama, tapi malah menjadi ahli fitnah. Ketahuilah, 8 rakaat bukan sholat tarawihnya Rasulullah. Sholat tarawihnya Rasulullah bilangannya tidak disebutkan. Akan tapi yang ada adalah 20 rakaat, itu adalah sholat tarawihnya para khulafaur rasyidin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan seterusnya, para sahabat-sahabat setelahnya. Maka begini pandingannya, sholat 8 dengan 20. 8 rakaat bukan sholat tarawihnya Rasulullah. 20 rakaat bukan sholat tarawihnya Rasulullah. Tapi 20 rakaat sholat tarawihnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memerintahkan kalau kita ngikuti sahabat Nabi berarti ngikuti Rasulullah. Maka inilah yang difahami para ulama dari masa ke masa, bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat. Tapi ingat, ini bukan untuk menghujat yang 8 rakaat atau 12 rakaat atau 16 rakaat. Bukan, karena sholat malam berapa saja insya Allah mendapatkan pahala. Tapi dalam irama patuh kepada ulama, empat madhab semuanya, dalam irama patuh kepada para khulafaur rasyidin, maka kita melakukan sholat 20 rakaat sebab alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Ini. Apa komentar para ulama tentang hal ini? Singkat saja, karena ada tamu kita. Insya Allah nanti akan dirinci, kita akan ada pengajian khusus tentang terawih agar lebih leluasa. Komentar para ulama, coba. Ulama berkata seperti apa? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi, siapa Imam Nawawi? Yang punya kitab majmu'. Dari madhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi itu paling kenal perkataan para a'immah. Imam Nawawi paling ngerti. Sampai punya kitab majmu' itu tidak ada kitab perbandingan madhab yang lebih besar pada zamannya seperti kitabnya Imam An-Nawawi, luar biasa. Jadi Imam Nawawi itu sangat hafal perkataan ulama. Sampai dituliskan dalam kitab majmu'. Belum ada buku yang ditulis seperti itu. Imam Nawawi berkata, lihat, salatut tarawih minan nawafil al-muakkadati, salat tarawih adalah salat sunnah yang sangat dikukuhkan. Kabadalat ala dzalika al-ahaditsu syarifatu al-mutaqaddimatu, seperti telah disebutkan dalam hadis-hadis oleh Imam Nawawi, disebutkan hadisnya. Ini perkataan Imam Nawawi saja. Wahia, salat tarawih itu 20 rakaatan, 20 rakaat min ghairi salatil witri, selain daripada witir. Witir mah terserah, 3 boleh, 11 boleh, 7 boleh. Wa amal witri, adapun dengan witir yang mau ngambil 3 rakaat, tusbihu akan menjadi 23 rakaatan, 23 rakaat. Ala dzalika, kata Imam Nawawi. Masa Imam Nawawi enggak tahu? Ala dzalika, dengan demikian itu maudat as-sunnatu. Sudah beginilah terjadi sunnah. Sunnah tarawih itu adalah seperti itu berjalan. Wattafaqatil ummatu, sudah menjadi kesepakatan umat. Salafan wa khalafan, dahulu dan khalaf itu sekarang, maksudnya pada zaman Imam Nawawi, belum ada perbedaan yang aneh. Min ahdil khalifati ar-rasidi, mulai dari khalifah Rashid Umar bin Khattab, mulai dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab, wa ardahu, semoga Allah meridhai, radhiyallahu anhu ardah, semoga Allah meridainya. Ila zamanina hadza, sampai hari ini, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Lam yukhalifi dhalika faqihun, tidak ada yang berbeda seorang faqih pun. Minal a'immatil arba'ati, dari imam 4 madhab, enggak ada yang berbeda. Al-mujtahidin, 4 imam madhab yang mujtahid. Illa, ada riwayat. Maruya, yang diriwayatkan an imam dari hijrati, dari imam dari hijrah, Imam Malik bin Anas. Al-qol al-ziyadah fiha, tapi berbedanya Imam Malik bukan ngurangi, tapi biziyadah fiha, dengan tambahannya. Ila sittin wa thalathina, menjadi 36 rakaat. Jadi perbedaan yang ditangkap oleh Imam Nawawi ada 2. 20 rakaat sama 36 rakaat. Fi riwayati tsaniyati, itu pun riwayat lemah. Muhtajjan, dengan hujjah bi amali ahli Madinah, dengan amalnya ahli Madinah, sebab di dalam usul fikih madhab Imam Malik amal ahli Madinah adalah hujjah. Faqat ruya an Nafi', diriwayatkan dari Imam Nafi', dari Nafi', annahu qala adraktu an-nasa yakumuna Ramadan bi 39 rakaatan, aku menemukan orang-orang melakukan salat 39 rakaat. Yaitu rubin habis thalathin, witirnya 3. Kemudian kata Imam Nawawi, ammar riwayatul masyuratu, adapun riwayat yang masyur anhu dari Imam Malik, yallati wafaqa fihal jumhur, yaitu sesuai dengan pendapatnya jumhur, berapa? 20 rakaat. Hanafiyati, dari ulama madhab Abu Hanifah, wa syafi'iyati madhab Syafi'i, wal hanabilati madhab Hambali, ala annaha, sesungguhnya sholat tarawih itu 20 rakaatan, 20 rakaat. Wa ala dhalika, kata Imam Nawawi, wa ala dzalika ittafaqatil madzahibatul madzahibul arba'atu, dengan itulah kesepakatan 4 madhab, wa tammal ijma'u, dan sudah menjadi ijma', kata Imam Nawawi. Makanya tidak ada yang mengatakan 8 rakaat kecuali di akhir zaman. Dari masa ke masa, memang kita tidak menghujat yang 8 rakaat, cuma kita ingin menghimbau para imam masjid untuk mengembalikan masjidnya kepada 8 rakaat. Apakah ada 20 rakaat? Yang 8 rakaat dikembalikan ke 20 rakaat. Kalau ada yang di belakang malas, tidak apa, telah mutus 6 rakaat, 12 rakaat mau pulang, mah terserah. Tapi syiarnya di masjid 20, agar orang melakukan ibadah yang banyak. Ini lihat perkataan Imam An-Nawawi. Nanti Ibnu Qudamah dari madhab Hambali. Termasuk ada salah satu imam yang sangat dikagumi oleh orang yang senang dengan tarawih 8 rakaat. Ada namanya imam yang dikagumi oleh orang yang paling senang sholat 8 rakaat, namanya Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahasanya ya, Ini sudah ada risalah yang mudah dibaca ya. Ada yang kita pisah-pisah sedikit ini. Ibnu Taimah berbicara dalam majmu' fatwanya. Juz 23 halaman 112. Beliau berkata bahwa thabata telah tetap. Dengan kalimat thabata telah tetap. Jadi artinya beliau sudah meyakini ini riwayat benar. Enggak usah dibahas lagi. Anna Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Ubay bin Ka'ab kana yakumu bin nasi, melakukan sholat dengan orang-orang 20 rakaatan, 20 rakaat fi qiyami Ramadan, di malam Ramadan. Wa yutiru bi 30, dan witirnya 3 rakaat. Fara'a katsirun minal ulama anna dzalika huwa sunnah, inilah sunnah. Li'annahu aqamahu bainal muhajirin wal ansar, dan ini dilakukan di tengah-tengah orang muhajirin dan orang ansar. Wa lam yunkirhu munkarun, kata Ibnu Taimiyah, tidak ada mengingkari satu orang pun. Wastahabba akharun, pendapat yang kedua, mensunatkan kam 39 rakaatan, 39 rakaat. Ini adalah perkataan aimmah, termasuk orang yang senang 8 rakaat pun, ternyata Ibnu Taimiyah pun mengatakan seperti itu. Artinya mohon bahwasanya para masjid dikembalikan ke 20 rakaat. Dari masa ke masa seperti itu dikatakan oleh Imam Nawawi. Adapun yang mengatakan 8 rakaat kadang berhujah, ini sholat tarawihnya Rasulullah, itu fitnah. Tidak pernah ada seperti itu. Itu witirnya Rasulullah. Jangan dikatakan Rasulullah itu turun ibadahnya. Jangan dikatakan Rasulullah itu merosot ibadahnya di bulan Ramadan. Akan tapi, di bulan Ramadan Rasulullah melakukan sholat sampai Masya Allah, kalau Nabi Muhammad melakukan sholat sampai tawarramat qadamahu, kakinya membengkak. Sampai Siti Aisyah ngelai, ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosamu yang dulu. Engkau tidak pernah punya dosa diampuni oleh Allah. Tapi kenapa engkau sholat seperti itu? Afalakunu abdan syakuro. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Sholat Nabi Muhammad luar biasa. Jangan dikatakan di bulan Ramadan sholat witirnya Rasulullah tuh turun, ini saja. Tapi ingat, risalah ini dibuat bukan untuk menghujat yang 8 rakaat. Yang 8 rakaat dapat pahala, yang 2 rakaat dapat pahala, yang 10 rakaat dapat pahala. Cuman kita pengen meluruskan sebagian orang yang gembar-gembor sholat tarawihnya Rasulullah 8 rakaat sambil memandang picik yang 20 rakaat adalah bid'ah. Itu musibah besar. Dan ini insya Allah, dan biasanya kita hadirkan fikih praktis, apa kita hadirkan tentang bil barokah ya, riyadhus shalihin tetap kita baca. Satu hadis dari Imam riwayat Imam Tirmidzi ya, kita qala musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum hidari ami ilang angkol an umma an amru ibn al akhwas al jusami radhiyallahu anhu annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, beliau mendengar dari Rasulullah waktu haji wada yaqulu, beliau berkata ba'dan an hamidallaha ta'ala, setelah menyuci Allah, wa athna alaihi, dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhakaru wa'ad, Nabi Muhammad mengingatkan dan memberikan nasihat. Tumma qala alastausu binisa'i khairo, nasihatilah wanita itu dengan cara yang baik. Fa innahunna awanin indakum, karena perempuan-perempuan itu adalah sudah tertawan di dalam rumahmu. Maksudnya engkau ambil istrimu dan engkau jadikan orang yang berada di rumahmu, artinya seperti burung yang sudah dimasukkan ke sarang rumahmu, maka harus kau hormati. Jangan berani menikah dengan seorang perempuan, akan tapi engkau kasari mereka. Awanin asir, seperti tawanan. Bagaimana tawanan, kau berani mengambil seseorang dalam ke rumahmu, harus kau kasih makan, kau hormati, kau kasih sayangi. Aindakum laisa tamlikuna minhunna syai'an khairu dzalika, engkau tidak memiliki apa-apa kecuali itu. Enggak berhak engkau memukulnya. Illa ayatina bifahsyatin mubayyinatin, kecuali mereka telah melakukan kekejian, na'udzubillah, berzina. Perempuan yang hina di rumah suaminya melakukan perzinaan. Fa'in fa'al nafah curuhun nafil madhaji, atau dia melakukan kekejian selain daripada zina, ngomong enggak benar, tidak mau melakukan sholat atau tidak mau puasa. Kalau perempuan-perempuan seperti itu, fahjuru nafil madhaji, maka hendaknya kau tinggalkan dari tempat tidurnya. Agar tahu kalau kalian marah, wadribuhunna dharban ghaira mubarrihin, jangan, tapi pukullah. Tapi pukulannya adalah bukan dengan pukulan bogem. Perempuan itu boleh dididik dengan pukulan, sampai digambarkan itu apa? Siwak atau sapu tangan yang dilipat begini. Ya, ini. Bukan berbuak begitu. Dia mukulnya istri itu. Jadi pendidikan biar tahu kalau suaminya marah. Cuman memang ada kelas manusia, kata Imam Ghazali itu macam-macam. Ada kelas manusia yang cerdas, kasih isyarat, paham. Ada kelas manusia sedeng-sedeng, harus pakai sedikit ngomong kasar. Ada kelas kerbo, harus pakai pukul. Makanya jadi wanita jangan kelas. Nah, saya. Kalau diingatkan di syarat saja sudah paham, misalnya begitu. Baik, fa in ata'nakum, tapi kalau istrimu sudah patuh kepadamu, fala tabghu 'alaihinna sabila, awas jangan berlebihan. Awas kalau sudah patuh, hati-hati. Sudah benar masih dikasarin, wah suami ahli neraka itu. Ala inna lakum 'ala nisa'ikum haqqan. Sesungguhnya bagimu wahai kaum pria, atas istrimu ada hak. Wajib patuh istrimu kepadamu. Hak. Wali nisa'ikum 'alaikum haqqan, istri-istrimu pun punya hak atas kalian yang harus kau penuhi. Fahakukum alaihinna, hakmu atas mereka, alla yutina furushakum man takrahuna, tidak memasukkan ke rumahnya orang yang engkau tidak suka, laki atau perempuan. Tentunya tidak sukanya karena syar'i, bukan tidak sukanya karena tidak sukanya karena syariat, bukan tidak sukanya karena dengki. Jika seorang suamimu, jika suamimu wahai para istri, tidak menyukai seseorang masuk ke rumahmu, biarpun teman perempuanmu, maka engkau tidak boleh memasukkan temanmu. Tapi alasannya yang syar'i, kenapa? Biasanya kalau sudah ketemu perempuan itu suka gunjing, habis-habisan ceritanya, dapat informasi yang aneh-aneh, biasanya seorang suami menghalangi. Jangan, kau jangan bergaul dengan dia. Anda tidak boleh masukkan wanita itu dalam rumahmu. Apalagi kaum laki-laki, awas hati-hati. Semuanya adalah ukurannya syar'i. Wala ya'dan fi buyutikum liman la liman takrahuna liman takrahuna. Wala ya'dhan fi buyutikum liman takrahun, dan tidak boleh seorang laki-laki, awas gantian nih, mengizinkan masuk ke rumahmu yang sekiranya para wanita atau istrimu tidak senang. Awas hati-hati, mungkin karena istrimu sangat menjaga, tak taunya kamu ingin mengambil pembantu laki-laki, tidak nyaman sehingga tidak bebas. Harus kau hargai itu, kehormatan istrimu itu. Jadi engkau tidak boleh memasukkan ke rumahmu yang sekiranya istrimu tidak senang. Ala wa hukuhunna alaikum, haknya seorang wanita, haknya istrimu atas kamu, antuhsinu ilaihinna, engkau perbaiki, antuhsinu, engkau berbuat baik ilaihinna kepada mereka, fikiswatihinna, kalau punya rezeki belikan baju yang baik, jangan hanya sekedar nutup aurat. Kalau punya rezeki, manja istrimu, berikan baju yang pantas sesuai dengan syariat, bajumu untukmu, dandan untukmu, wa tu'amihinna, dan juga makanannya diperbaiki. Jangan mentang-mentang di dalam bab nafkah seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan dua mud, dua genggam beras. Jadi setiap hari dikasih dua genggam beras. Ini keterlaluan ini. Hah? Dua mud. Dua genggam beras. Ya, masya Allah. Apalagi ada pendapat fikih lama madzhab Syafi'i, kalau sakit bukan tanggungan suami. Maka dirombak oleh para ulama, tidak seperti itu. Jadi lihat ini, tambahan itu. Engkau perbaiki memberi makan kepada istrimu. Ya jangan pas-pasan. No. Suaminya makan di luar enak-enak, giliran istrinya, kerupuk. Tapi kalau dalam keadaan tidak mampu, sebaik-baik istri nerima apa adanya. Jangan hidup kita hanya menuntut, menuntut, menuntut. Jadi indah hidup itu. Kalau seorang suami punya kelebihan yang halal, jangan sampai memanjakan istri dengan yang haram. Ada seorang suami jadi budaknya istri. Jadi ingin menyenangkan istri, memanjakan istri, tidak tahu dari mana ngambil duitnya. Duit kantor, duit ini diambil, duit pondok, duit masjid diambil untuk menyenangkan istri, itu neraka. Jadi harus dengan cara yang benar, kiswatihinna, kau benahi baju mereka. Dan ingat para bapak, seorang wanita itu berdandan untuk tiga orang. Yang pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk teman perempuannya, yang ketiga untuk suaminya. Makanya jangan mentang-mentang suami milih baju sesuka suami, kadang seleranya lain. Jadi kadang-kadang suruh milih baju sendiri, tapi yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Kadang seorang wanita ingin berdandan untuk dirinya. Makanya orang perempuan itu seneng ngaca sendiri, mirang-miring itu di kaca cermin, itu perempuan. Jadi dandan untuk dirinya sendiri, kemudian untuk teman-teman perempuannya, kemudian untuk suaminya. Bu, untuk ini suami istri yang benar. Kalau lagi pengajian dandannya bagus, lagi arisan dandan yang bagus, hadir pengantin dandanan bagus, giliran semua suaminya daster robek tahun 80, ini ya, ini bukan perempuan-perempuan yang baik gitu. Jadi kalau sama istri, suami yang bagus ini, karena baju yang bagus yang diberikan oleh suami, gunakanlah untuk menyenangkan suami. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih. Kemudian kalau awanin ay asirat, akhirnya tawanan-tawanan yang masuk dalam rumahmu. Artinya engkau wajib berikan nafkah. Jam'u aniyah bil ainil muhmalati, dengan ain yang tidak bertitik, wa hiya al asiratu, yaitu tawanan. Wal ani al asir. Syabbah Rasulullah SAW al mar'ata fi dukhuliha tahta hukmi zawji bil asir. Jadi Rasulullah menyerupakan masuknya seorang perempuan di dalam naungan seorang istri, seorang suami seperti tawanan. Maksudnya apa? jangan sampai tawanan faham. Tawanan jangan sampai disiksa, dimakan enak, dimanjakan, enggak usah kerja, dikasih makan, dihormati dan dimuliakan. Wadarbul mubrih, pukulan yang kuat, idu adarbus syaqus syadidu, pukulan yang sangat menyakitkan. Jadi tidak boleh memukul istri dengan pukulan yang menyakitkan. Fala tabhu alaihinna sabila ay la tatlubu tariqan tahtajjuna bihi alaihinna wa tudunahunna bihi. Maksudnya, jangan engkau berlebihan mencari alasan-alasan untuk nyakiti istri. Ini insyaallah karena singkat, insyaallah karena ada hadis berikutnya kurang lebih dengan ini, insyaallah akan kita ulang pada pertemuan yang lalu yang akan datang, dan sampai di sini saja insyaallah kita akan mendengar dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin yang semoga beliau memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Beliau datang dari Palestina dan saudara-saudara beliau, kerabat-kerabat beliau saat ini berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Palestina. Dan kepada Fadilatul Syekh Abdul Muhsin fa'alaihi falyatafaddal. Fadhlu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tabarrukan bi hadith al-Shaykh alladhi takallama an surah al-Fatiha fa natakallam lakum an surah al-Fatiha fi Filistin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah Syekh Abdul Muhsin dari Palestina. Dan di awal pembicaraan beliau, beliau mengucapkan tahniah, selamat dan rasa hormat dan takzim beliau kepada guru kita semuanya, orang tua kita semuanya, Buya Yahya yang telah memberikan penjelasan kepada umat Islam, masyarakat, pada kita semua tentang masalah surat Al-Fatihah dalam salat. طيب كان هناك اتفاقيه بين اهل فلسطين السلطه الفلسطينيه في فلسطين واسرائيل برعايه امريكيه في واي بلانتيشن، وكانت هذه الاتفاقيه تنص على منع اي مواد اعلاميه تهاجم اسرائيل، فكان هناك ملاحق سريه لهذه الاتفاقيه تمنع امر اليهود السلطه الفلسطينيه بمنع قراءة سورة البقرة والإسراء في وسائل الإعلام الفلسطينية، التلفزيون والإذاعة، لأن هذه السورتين تحضان على إسرائيل. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa ternyata konspirasi atau permusuhan orang-orang Israel terhadap masyarakat muslim Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, ini udah amat sangat luar biasa sekali. Sampai terakhir ada semacam kesepakatan yang dibuat antara pimpinan-pimpinan media yang ada di Israel dan Palestina untuk melarang semua berita-berita yang memojokkan Israel, berita-berita yang menerangkan tentang kekejaman Israel terhadap warga Palestina untuk tidak diliput dan tidak diangkat di media. Bahkan lebih dari itu, para pemimpin media dalam hal ini yang ada di Israel maupun Palestina, karena pimpinan-pimpinan media yang ada di Palestina pun, televisi ataupun surat kabar, ini semuanya dananya juga dari Israel. Mereka melarang dan tidak mengizinkan adanya penyiaran atau penampilan di televisi yang membacakan surat Al-Baqarah ataupun surat Al-Isra. Karena kedua surat ini, surat Al-Baqarah dan surat Al-Isra ini, banyak sekali mengangkat dan membeberkan keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan bangsa Israel. Fil istima' hadha alladhi muni'at fi talabat Israel man' tilawat surat Al-Baqarah wal Isra fi televisyon idha'at sultah al-Filistiniyya, qala al-mufawad al-Filistini, فماذا نفعل في سورة الفاتحة حيث في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم هم اليهود؟ فقال اليهود لمندوبي السلطة الفلسطينية بألا يشرحوا، اقرأوا سورة الفاتحة ولكن لا تفسروها للمسلمين. Ketika ada larangan dari pemimpin-pemimpin media baik televisi ataupun media koran yang ada di Palestina untuk tidak menyiarkan surat Al-Baqarah dan surat Al-Isra, ada pertanyaan menarik yang disampaikan oleh salah seorang reporter televisi dari Palestina kepada pimpinan-pimpinan media atau para pemegang saham dari media itu. Mereka bertanya, bukankah selain surat Al-Baqarah dan surat Al-Isra, ada surat yang lain juga yang menceritakan tentang kejahatan Yahudi, tentang kesesatan Yahudi, yaitu surat Al-Fatihah. Apa komentar pemimpin-pemimpin media di sana? Kata mereka, terkait dengan surat Al-Fatihah silahkan dibacakan, tapi tidak boleh dijelaskan. Tidak boleh dijelaskan isinya, tidak boleh ditafsirkan, karena kalau ditafsirkan akan mengangkat giroh. Maaf, tim tolong, itu ada klakson anak kecil main klakson, tolong dijaga tim dakwah, tidak ada yang peka ini. Tim dakwah itu ada anak kecil main klakson. Hah? Oh, di jalan raya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini gambaran betapa orang-orang Palestina sampai sejauh itu. Kita yang sehari semalam kurang lebih 17 kali dalam sholat fardu membaca surat Al-Fatihah, ini dilarang untuk memahami apa sih sebenarnya isi daripada surat Al-Fatihah itu. Qala Allah Azza wa Jal yasif kaid Yahud. Qal fi surat Al-Baqarah, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikin ay yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadl al-azim. الآية 105 في سورة البقرة. قال علماء المسلمين التفسير, قال إمام البقاعي رحمه الله في كتابه نظم الدرر, قال ما يود, أصلها يودد, لكنها أدغمت الدال في الدال فصارت ما يود بالتشديد. قال رحمه الله تعالى, لأن رغبة اليهود في هذه سرية, وهذا المكر الذي يفعلونه حتى لا ينزل عنا كتاب الله عز وجل هو مكر سري يخفوه عنا من مؤامراتهم علينا. Ibu sekalian, di antara surat atau ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan kepada kita tentang kejelekan orang-orang Israel, ya, orang-orang Yahudi Israel ini, adalah apa yang ada dalam surat ayat ke-105 dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin ay yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang artinya kurang lebih bahwa orang-orang kafir, baik dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ataupun orang-orang musyrik ateis yang tidak beragama, mereka tidak menyukai, mereka tidak senang Allah menurunkan kepada kalian, kepada kita semuanya, kebaikan, berupa kebaikan yaitu Alkitab. Jadi kitab Al-Qur'an ini isinya adalah seluruhnya kebaikan, berupa kebaikan. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya terhadap hamba yang dikehendakinya. Allah, walaupun orang Yahudi dan Nasrani enggak suka menurunkan Alkitab kepada Nabi Muhammad SAW, Allah tetap menurunkannya karena Allah ingin memberikan kasih sayangnya kepada nabinya dan kepada kita semua sebagai umatnya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah pemilik keutamaan yang agung, pemilik karunia yang agung. Bapak Ibu sekalian, kalimat ma yawaddu, yawaddu ini beliau tadi sampaikan asalnya yawaddadu. Ya. Kemudian diidghamkan, digabungkan dalnya menjadi yawaddu. Sehingga di situ ada dal yang tersimpan seolah-olah yang dirahasiakan. Ini menggambarkan kalimat ini seolah-olah memberikan penjelasan kepada kita bahwa upaya ketidaksukaan, upaya jahat, makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang beriman, orang-orang Islam, orang-orang mukmin adalah makar yang amat sangat tersembunyi, makar yang amat sangat halus yang mereka lakukan dengan tujuan tadi menjauhkan kita dari ajaran agama kita sendiri, dari Quran dan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min diqqat kitabillah azza wa jalla al-Quran al-Karim. هذه الآية رأيناها عيانا في بداية القرن العشرين عندما استعمرت في بريطانيا فلسطين. وقف رئيس وزراء بريطانيا وحمل القرآن الكريم أمام البرلمان البريطاني وقال طالما هذا الكتاب بين المسلمين لن نحكمهم. فقام رجل عضو في البرلمان البريطاني ومزق المصحف. قال له رئيس الوزراء البريطاني يا أحمق ماذا فعلت؟ هناك ملايين النسخ في العالم الإسلامي. قال ماذا نفعل؟ قال نحرف معاني القرآن الكريم حتى لا يفهم المسلمون معانيه فلا يثور علينا. Baik Bapak Ibu sekalian, pada awal abad ke-20, pada awal abad ke-20 ada semacam muktamar yang dilakukan di Inggris, di mana pada saat itu salah seorang perdana menteri Inggris dia mengangkat Quran, dia mengangkat kitab Allah yaitu Al-Quran dan menyatakan bahwa selama umat Islam ini berpegang teguh kepada Al-Quran, merujuk aturan hidup mereka dari Al-Quran, maka kita tidak akan pernah bisa menguasai mereka. Kita tidak akan pernah bisa memperbudak orang-orang mukmin, orang-orang muslim ini. Kemudian kitab itu disobek oleh mereka, ya, oleh si Perdana Menteri Inggris itu. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, ngapain kitab itu disobek? Kalaupun kitab itu yang sekarang Anda pegang disobek, masih ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan Quran-Quran yang lain yang ada di tangan umat-umat Islam, yang ada di rumah-rumah Muslim. Jadi yang terpenting itu bukan merusak kitabnya, bukan menghancurkan kitabnya, tapi yang harus kita lakukan adalah merubah makna dan arti dari Quran itu, sehingga orang-orang Muslim tidak mengerti apa arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab tersebut, karena maknanya, artinya disalahartikan, disalahtafsirkan, sehingga masyarakat menyalahi, memahami Quran ini dengan salah, memahami Quran ini dengan tidak sesuai seperti yang dipahami oleh para sahabat Rasul dan para tabi'in tabi'in dan para ulama salafus salih. في هذا المعهد الطيب حيث رأيت يعني أطفالا يحفظون القرآن وفتيات يحفظن ويدرسن القرآن والشريعة والحقيقة هذا ما أثلج صدري وذكرني بقصة في قطاع غزة. كنا في التلفزيون الذي سيطرت عليه في غزة الحركة الإسلامية كان وضعوا فيلم كرتون أطفال إسلامي يوضح مجاهد قاتل ثم بالنهاية انتصر، يعني زي أفلام الكرتون الموجودة في التلفزيون لكن بصيغة إسلامية. فثارت ثارة إسرائيل، قالت إذا أنتم تلقنون أطفالكم هذه الأفلام، هؤلاء الأطفال بعد 10 سنوات سيصبحوا استشهاديين يقتلوننا في إسرائيل. نحن نرفض أن تعبوا أطفالكم بهذه المفاهيم المعادية لإسرائيل. Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi merasa bahagia bisa hadir di tempat ini melihat Bapak Ibu sekalian, masyarakat Muslim di Indonesia ini belajar Al-Quran dari Syekh kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga di antara kita ada yang mau menghafalnya dan terus meningkatkan belajar Al-Qurannya. Karena dengan Al-Quran inilah kita akan kembali meraih kejayaan kita, kekuatan kita. Ada satu kisah menarik Bapak Ibu sekalian yang terjadi di Gaza, di salah satu provinsi di Palestina. Di mana di Gaza itu banyak anak-anak kita yang masih umat usia dini, usia belia, mereka belajar Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran. Dalam selingan apa namanya acara mereka belajar itu, ditampilkanlah sebuah film kartun Islami. Ya. Film kartun Islami yang menerangkan tentang seorang anak kecil yang berjuang, ya, membela agama, membela kehormatannya, membela negaranya, yaitu negara Palestina. Kemudian dalam film kartun itu, seorang anak kecil yang berjuang habis-habiskan membela agamanya ini, dia meninggal, syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala karena diterjang oleh peluru-peluru yang dimiliki oleh tentara Israel. Ternyata film kartun ini ditampilkan, disiarkan, disebarluaskan di seluruh wilayah Palestina dan juga sampai bisa diakses di wilayah Israel. Adanya film kartun ini membuat Israel marah besar, bahkan mereka mengkhawatirkan bahwa film kartun seperti ini, ya, yang meningkatkan semangat juang anak-anak Palestina ini untuk mengusir Israel, mengusir penjajah Israel dari bumi Palestina ini. Kalau sekarang mereka tonton, usia mereka baru mungkin 5-10 tahun. 10 tahun yang akan datang setelah mereka melihat film ini, setelah mereka tersemangati oleh semangat jihad ini, dari yang apa mereka pelajari dari Al-Quran ini, maka mereka 10 tahun yang akan datang akan menjadi para pejuang-pejuang Muslim, para mujahid yang akan bisa mengusir tentara Yahudi dari tanah kelahiran mereka, Gaza dan Palestina. Yaqulullah Azza wa Jal, wa nuridu an namunna alayya sud'ifu fil ard, wa naj'alhum a'immatan, wa naj'alhum warithin, wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Allah Azza wa Jal ara Israel ما كانت تحذر من هؤلاء الأشبال المربيين، فكانت عملية الوهم المتبدد حيث اختطف إخواننا في فلسطين الجندي جلعاد شاليط، وتمت صفقة التبادل الأسرى في فلسطين بين إخواننا في غزة والحكومة الإسرائيلية. قالت صحيفة إسرائيلية، صحيفة معاريف الإسرائيلية، قالت لقد ركعت إسرائيل على ركبتيها وجثت أمام حركة المقاومة الإسلامية حماس حينما سلمت بهذه الاتفاقية، وكانت أكبر هزيمة في تاريخ إسرائيل عسكرية وأمنية، حيث ما استطاع خرضت إسرائيل لشروط الأسيرين لهذا الجند الإسرائيلي. Bapak Ibu sekalian, ada suatu peristiwa penting yang terjadi di Palestina, yaitu pada saat terjadinya pertukaran tawanan atau tahanan, pertukaran tahanan. Ketika ada salah seorang tentara Israel, ya, tentara Yahudi yang tertangkap oleh pejuang Palestina, kemudian mereka meminta, ya, tentara karena mereka punya golongan yang tinggi, pangkat yang tinggi, selevel jenderal lah mungkin kalau di kita, tentara tersebut ketangkap, ya, diambil oleh pasukan khusus, pasukan rahasia yang dimiliki oleh bangsa Palestina, oleh salah satu brigade Palestina. Kemudian mereka meminta, ya, pimpinan mereka yang tertangkap, pimpinan tentara mereka yang tertangkap itu untuk dibebaskan. Kemudian pihak Palestina dalam hal ini meminta sebagai kompensasinya, sebagai gantinya, bahwa tentara Palestina, pimpinan tentara Palestina ini, pimpinan tentara Israel ini boleh kami bebaskan, akan kami berikan kembali dalam kondisi hidup, tapi dengan catatan, dengan syarat mereka harus mengeluarkan beberapa orang Palestina yang ditahan di tahanan Israel. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, mereka karena ketakutannya menyerahkan, tadi mengeluarkan, memberikan tahanan-tahanan Palestina itu yang ada di kurungan Israel, diberikan ke Palestina untuk mendapatkan satu orang pimpinan tentara Israel yang ditahan oleh pasukan Palestina. Dan mereka berkomentar bahwa ini gambaran ketidakberdayaan Israel di hadapan tuntutan-tuntutan orang-orang Palestina. Bagaimana mungkin, katanya, satu nyawa harus diganti dengan beberapa nyawa, ya, beberapa puluh bahkan ratus nyawa yang harus mereka keluarkan dari tahanan-tahanan Israel. Padahal mereka hanya mengambil satu orang nyawa saja dari tentara Israel. طيب الحقيقة لضيق الوقت سأختصر في آخر نقطة. الله عز وجل قال في سورة الإسراء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ونشرح هذه الآية فقط ونكتفي بهذا الموضوع. إخواننا، إسرائيل قامت في فلسطين، وهذه آية ربانية عجيبة غريبة جدا. فاليهود يعرفون أنهم سيقتلون في فلسطين. Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan benar dan penuh dengan kebenaran. Jadi seluruh janji yang ada dalam Al-Quran itu benar, tidak ada yang tidak terbukti. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pun mengakui bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu benar, bahwa mereka akan hancur itu benar. Karena itu mereka amat sangat takut akan kejadian yang sudah digambarkan dalam Al-Quran tentang kehancuran mereka itu. Akhwana al-Yahud al-an ya'muruna al-mustawtanat al-Israiliyya bi zira'at shajar al-gharqad حول المستوطنات الإسرائيلية. وهذا اعتراف ضمني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلون اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربي، حتى يقول الشجر حجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر غرقد فإنه شجر يهود. Dan bukti kebenaran Al-Quran ini serta keyakinan mereka sendiri, keyakinan orang-orang Yahudi tentang kebenaran Al-Quran, ada kebenaran Al-Quran dan kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah fenomena yang menarik sekali sekarang yang terjadi di Israel, yaitu bahwa pemerintah Israel meminta kepada seluruh penduduk Israel untuk menanam pohon gorkot. Pohon gorkot inilah pohon yang diceritakan dalam nubuat Rasulullah SAW, dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa satu-satunya pohon yang nanti akan dijadikan sebagai tempat perlindungan orang-orang Yahudi adalah pohon gorkot. Diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW itu, yang artinya bahwa nanti pada suatu saat nanti orang-orang Muslim akan mampu menguasai orang Yahudi dan akan mampu mengusir Yahudi, menyerang orang-orang Yahudi dari timur dan barat, sampai seluruh pohon, seluruh batu mengatakan kepada pasukan-pasukan Muslim itu, mengatakan ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, warai Yahud faktulhu, di belakang saya ada orang Yahudi sedang bersembunyi, tangkap dia, bunuh dia. Ya. Cuman syajarah gorkot, dalam hadis Rasul itu dikatakan cuman pohon gorkot. Pohon gorkot lah yang tidak memberitahu, tidak menginformasikan bahwa di belakang dia ada orang Yahudi. Nah, karena dia yakin dengan hadis itu rupanya, orang yang Yahudi ini, ya, walaupun mereka memerangi kita, ternyata mereka juga amat sangat takut dan yakin dengan hadis Rasul. Makanya sekarang di daratan Israel ini banyak ditanam pohon-pohon gorkot untuk tempat persembunyian mereka seandainya kondisi itu terjadi, ya, seandainya saat itu datang. طيب في تحقيق مع الشيخ أحمد ياسين رحمه الله في السجن، جاء إسحاق مردخاي وزير الدفاع الإسرائيلي السابق قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الإسرائيلية، وقال للشيخ أحمد ياسين: يا شيخ أحمد ياسين، ألم يقول رسولكم يا مسلم يا عبد الله الحديث يهودي تعالى ورائي تعالى فاقتله إلا شرر قد؟ يا شيخ أحمد ياسين، دعنا نعيش في سلام حتى يأتي ذلك اليوم، وأنا في ذلك اليوم أعطيك السكين حتى تذبحني. فقال له الشيخ أحمد ياسين: ذاك اليوم اليوم بدأ، معناها أننا بدأنا بالانتفاضة برمي الحجار ولن ننتهي حتى ننتهي من دولة إسرائيل، معترفا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أن الانتفاضة ستنتهي، ستنهي إن شاء الله إسرائيل بالحديث الذي معترفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه صحيح وستنهي دولة إسرائيل. Bapak Ibu sekalian, panglima militer Israel waktu itu mewawancarai Syekh Ahmad Yasin di dalam penjara, karena Syekh Ahmad Yasin sempat di penjara Israel kala itu. Jadi wawancarilah Syekh Ahmad Yasin, kata panglima militer Israel itu, wahai Syekh Ahmad Yasin, bukankah Rasulmu Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa suatu saat nanti, ya, orang-orang Muslim, tentara Muslim akan mengejar-ngejar kami dan akan membunuh kami, dan karena itu biarkanlah kami sekarang tenang, kata dia. Ya, sampai datangnya saat itu aja. Sekarang kita hidup damai, hidup tenang, sampai saat itu tiba. Kalau saat itu tiba, kata panglima militer itu, saya akan berikan pisaunya, silakan saya sembelih, kata di bawah pohon itu. Apa jawaban Syekh Ahmad Yasin pada saat itu? Kata Syekh Ahmad Yasin, bahwa saat itu sudah datang sekarang. Ya. Saat itu bukan belum datang, saat itu sudah datang sekarang. Dan kami sudah melemparkan batu-batu itu. Ya, lewat Atfalul Hijarah, anak-anak Palestina yang usianya masih remaja belia, yang melempar tentara-tentara Israel yang menggunakan tank baja itu dengan batu-batu kerikil. Jadi kata dia, batu itu sudah saya lemparkan. Terkait dengan saat yang dijanjikan oleh Rasul itu, pasti tiba dan sekarang kita sudah memulainya. Ikhwana, hatta ta'rafu qimat hadhihi al-mu'jizah, law anna qabilatan basitatan fil adghal qila laha annaki uskuni fi hadha al-makan wa ba'da 20 sana sayati nas yadhbahunakum kullakum, hatman la yumkin hadhihi al-qabila ta'ti ila hadha al-makan, لكن اليهود يأتون رغما عنهم ويأتي بهم الله عز وجل إلى هذا المكان الذي يعرفون أنهم سيذبحون فيه، وهذه آية ربانية وهذه الآية ربانية. Bapak Ibu sekalian, ini memang sebuah keajaiban, ya. kalau seandainya ada sebuah masyarakat ingin melakukan perpindahan, transmigrasi lah misalnya, transmigrasi ke sebuah daerah, pindah ke sebuah daerah, dan mereka mendapatkan informasi yang akurat bahwa mereka nanti ketika sampai di daerah baru itu mereka semuanya akan dibinasakan, pasti kita akan memilih tempat lain, nggak mungkin mau pindah ke tempat itu. Tapi ini amat ajaib dan aneh. Mereka tahu dan mereka yakin dan mereka takut sekali bahwa mereka akan dibunuh di daerah. Mereka sekarang orang-orang Yahudi ini berbondong-bondong datang dari negara-negara di luar Israel. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Eropa, dari beberapa negara datang ke tempat pembinasaan itu. Dan ini menunjukkan betapa benarnya janji Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan memang ditumpas nanti di situ. Qala Allah Azza wa Jalla wa bil haqqi anzalnahu, أي أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بالحق، هذا القرآن كله حق، فهذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan wa bil haqqi anzalna, bahwa Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Tidak ada bohong sedikit pun. Informasinya semuanya akurat, informasinya semuanya valid, benar. Tidak ada dusta. وبالحق نزل معناها أن الواقع صدق القرآن الكريم هنا ما توقعه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء وقع بعد 1450 سنة ذلك لأن القرآن الكريم حق من عند الله عز وجل تحديا لإسرائيل وتحديا لليهود أن الله عز وجل سيجمعهم وسيقتلوا في فلسطين على يد المسلمين إن شاء الله تعالى ولذلك ضرب لليهود أشربوا في قلوبهم العجل قال علماء المسلمين وهذه آخر كلمة انتهى الوقت معي أن العجل مضرب مثل في الغباء العجل سمين له لحم كثير ولبن كثير وجل كثير لكنه غبي فهم لديهم أموال كثيرة ومؤسسات كثيرة لكنهم أغبياء يأتون إلى حيث يذبحون إن شاء الله ولذلك وبالحق نزل وهذا مصداق لقوله تعالى وبالحق نزل في سورة الإسراء والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi Al-Qur'an ini benar dengan segala informasi yang dipaparkannya. وبالحق نزل, karena dengan kebenaranlah Al-Qur'an itu Allah turunkan. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat meyakini kebenaran Al-Qur'an. Dan karena itu pulalah beliau menceritakan kepada kita tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi yang telah banyak merusak di muka bumi ini, melakukan kerusakan di muka bumi ini, bahkan merubah aturan Allah Subhanahu wa taala, merubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bahwa di tanah Israel atau di tanah Palestina lah orang-orang Yahudi ini akan ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an juga diceritakan tentang tamsil orang-orang Yahudi yang amat sangat mencintai ejel, anak sapi, ya kan? Mencintai sapi, menyukai sapi atau anak sapi, bahkan mereka menyembah sapi. Beliau menceritakan bahwa sapi ini ibarat sebuah tamsil, sebuah perumpamaan tentang kedunguan, tentang kebodohan. Dengan gambaran yang gemuk, besar, tapi tidak banyak pengetahuan. Sehingga mereka dengan amat sangat mudah dicokok hidung untuk datang ke tempat penyembelihan. Dan itu pula lah yang terjadi bagi masyarakat Yahudi sekarang. Ya, orang-orang Yahudi yang sangat kejam itu, mereka dengan mudah dicokok hidung, janji-janji dari para pemimpinnya bahwa mereka akan jaya, akan kembali membangun Haikal Sulaiman di Palestina, padahal yang akan mereka dapatkan adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembinasaan di tanah Palestina itu. Allahu a'lam. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh beliau, dan beliau memohon doa dari kita semuanya, dari Buya, baik, terutama minta dipimpin oleh Buya dan minta disimpulkan mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin ini, baik, agar bisa dipahami dengan baik oleh jamaah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syekh wa ba'da kulli syekh wa qabla kulli syekh nas'al fadilata syekh marraja min abna'i hadil baldah wa madha yambahi ayyakumu ba'da hadal liqa fadlu. المطلوب من أهل هذه البلدة وإخواننا الشيء الكثير المطلوب منهم أولا أن لا يوالوا يهود وأن يوالوا المسلمين المجاهدين في فلسطين وأن يقفوا مع إخوانهم. ولا يقبل من المسلم أن يكون مسلما ويشهد أن لا إله إلا الله ويقرأ غير المغضوب عليهم ثم يوالي يهود أو يوالي من يؤيد اليهود. لا يمكن هذا، لا يستقيم مع الدين وعلى الفاتحة التي يقرأها، ولا يكون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أنت القرآن الكريم يأمرك كما قال علماء المسلمين، حب اليهود نفاق وبغضهم إيمان، حب اليهود نفاق وبغضهم إيمان. ولذلك وجب عليك أن تقف معهم بمشاعرك، بمالك، بدعائك، بكل تصرفاتك حتى تقف ضد هذا التيار. وهذه المعركة يا إخواننا في فلسطين ليست معركة أهل فلسطين لوحدهم. عندما دخل اليهود القدس أخروا دخول القدس يومين. لماذا؟ لتتوافق مع ذكرى معركة خيبر، وقالوا يا لثارات خيبر. وقال اليهود وهم داخلون القدس في سنة 1967 قالوا محمد مات ما خلف إلا بنات، تحديا لكل الأمة الإسلامية. فهم لا يتحدون أهل فلسطين لوحدهم، بل يتحدون كل المسلمين في كل أنحاء العالم. تفضل. Beliau menghimbau, tadi kami tanya apa himbauan untuk kaum muslimin yang ada di negeri ini. Himbauan beliau adalah jangan menjalin kemesraan dengan orang Yahudi. Harga mati yang tidak bisa ditawar. Karena menjalin kemesraan dengan mereka adalah hakikat kekufuran, dan membenci mereka adalah hakikat iman. Dan setelah itu kita berupaya untuk bisa membantu warga Palestina dengan segala yang bisa kita lakukan. Paling tidak adalah dengan doa yang ada rezeki mungkin disalurkan ke tempat-tempat yang bisa dipercaya. Untung-untung bisa berjihad dengan jiwa kita untuk berperang. Artinya harus ada keinginan semacam ini. Dan kita harus terpacu. Karena orang Yahudi itu benar-benar mengejek kita pada tahun 1960 berapa, disebutkan bahwa mereka itu, bahkan kita juga mendengar dari selain beliau itu, mereka itu pasukannya itu kalau pagi itu jalan itu sambil berkata Muhammad mat khallat banat, Muhammad mat khallaf banat, Muhammad mat khallaf banat. Mereka biasa dengan seruan sambil berbaris Muhammad telah meninggal dan meninggalkan perempuan-perempuan. Artinya mereka mengatakan kita pengecut-pengecut semuanya, para penakut-penakut. Sudah diajak begitu tidak kerasa ini. Berarti kerbau tadi ya. Jadi ini beliau memacu makanya kita untuk bersemangat membela kaum Palestina. Jangan sampai kita ini. Kemudian juga ada mungkin fadilatul syekh كثير umur fi hadhihi al-baldah yani mualatu ghairil muslimina bil khusus al-yahud wan nasara mubasyara ala ghair mubasyara hunaka afkar aw fikrah mukhalifah li hadha ad-dinil hanif fikrah liberali ha masyaallah wujud fi biladna hadha masyaallah masyaallah ma'al muslimin ka'annahum la ya'rifunahum walakin ma'al yahud masyaallah ashab ikhwan هذا موجود من المسلمين في هذه البلاد. وكذلك دائما بدأنا أيضا نحفظ من هذا المكان أيضا ألا يقترب من إنتاج المنتجات يعني اليهوديات. هذه ينبغي تشرح قليلا بهذا منتجات اليهوديات. أن بعض الشعب ما شاء الله يعني يفتخرون بهذه المنتجات اليهوديات هذه، مع أن النسبة يعني كبيرة من هذه من دخل هذا يصرف ليس لليهود لمحاربة المسلمين، مع أنهم لا يدركون هذا المعنى. فضلوا كملوا هذا. الحقيقة أخطر منتج إسرائيلي وزع في إندونيسيا تكلم عنه اليهودي سنوك، اسمه وتهابيو. المهم هذا الرجل اليهودي كان عميلا للإدارة الهولندية. سنك هكرني. قال يجب أن نفعل خمس أشياء: أن نقطع علاقة المسلمين في إندونيسيا بالعالم الإسلامي. اثنين، يجب أن ندمر ثقة الإندونيسيين في الإسلام. ثلاثة يجب يجب أن يشعر الإندونيسيين بالخضوع للإدارة الهولندية. أربعة يجب أن يتبنى الإندونيسيين الثقافة الغربية كمدخل للتطور. خلاصة الكلام يجب أن يكون المسلم الإندونيسي كالنصراني كالهندوسي، فقط الفرق يكون بالصلاة، يعني فقط المسلم يعبد الله عز وجل في صلاته، ولكن داخل نفسه لا يكون هناك أي مشاعر ولا حتى أي تفكير إسلامي في مهاجمة اليهود أو المشروع اليهودي في المنطقة. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi Buya bertanya kepada beliau apa kira-kira yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim, padahal Buya menjelaskan kepada kita semuanya tadi dalam bahasa Arab bahwa banyak di antara umat-umat Islam di Indonesia ini yang menggunakan produk-produk Israel. Begitu juga banyak di antara umat Islam yang terkecoh dengan pemikiran-pemikiran liberal yang juga disebarluaskan oleh antek-antek Israel. Dijawab sama Syekh Abdul Muhsin bahwa minimal ada 5 hal yang harus kita lakukan. 5 hal ini adalah yang dulu dijadikan program oleh Senuk Hogronyo, salah seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda yang ditanam di Indonesia untuk menghancurkan pemerintah Indonesia dan menjajah bangsa Indonesia pada saat itu. Pada saat itu Senuk Hogronyo melakukan 5 hal untuk memperlemah posisi umat Islam yang ada di Indonesia dalam menghadapi penjajahan Hindia Belanda. Pertama, memutuskan hubungan Muslim Indonesia dengan dunia Islam secara keseluruhan. Jadi bagaimana orang Muslim Indonesia ini seolah-olah dia nggak punya saudara di luar, ya, seolah-olah orang Muslim Indonesia ini berjuang sendirian. Mereka putuskan hubungannya. Kemudian mereka juga berupaya menghancurkan semua pemikiran-pemikiran Islam yang berupaya diangkat oleh para pemikir Islam pada saat itu. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Senuk Hogronyo adalah meminta kepada seluruh pemerintah Indonesia untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah Hindia Belanda. Keempat, melakukan proyek westernisasi dalam artian pembaratan, bahwa kalau Indonesia ingin maju maka jalan keluarnya, kata orang Belanda itu, kata Senuk Hogronyo itu, maka Indonesia harus mengikuti, menjiplak semua apa yang ada dari Eropa, semua yang ada dari Barat. Jadi makannya gaya Barat, berpakaiannya gaya Barat, kemudian juga minumnya gaya Barat, semuanya harus gaya Barat kalau ingin maju, kalau ingin keluar dari keterbelakangan. Dan yang kelima yang disampaikan oleh Senuk Hogronyo adalah tadi membuat orang Muslim Indonesia ini dibuat sama persis seperti orang-orang Belanda, cuman beda matanya saja. Indonesia hitam, dia biru misalnya, ya. Bedanya cuman orang Muslim Indonesia sholat, dia nggak sholat, tapi dalam segala sesuatunya mirip orang Kristen, mirip orang Belanda. Ini yang Bapak Ibu sekalian, yang kala itu dilakukan oleh Senuk Hogronyo. Karenanya tentunya kita agar tidak terjebak dalam 5 hal tadi, kita harus menunjukkan loyalitas kita, menunjukkan keberpihakan kita kepada agama kita, kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina ataupun di negara-negara lain yang sedang dirundung oleh bencana dan musibah. Baik. Itulah himbauan dari beliau. Dan ingat bahwasanya mulailah dari doa. Doa itu akan menumbuhkan kehidupan hati sehingga kita bisa ingat terus dengan warga Palestina. Ketahuilah, bagi warga Palestina adalah nikmat. Karena apa? Yang meninggal langsung mati syahid. Yang menjadi masalah adalah di saat kita tidak ada kerinduan untuk membantu mereka, berarti ada kemunafikan di hati kita. Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimina, tidak termasuk golongan kita ahli iman yang tidak punya peduli kepada ahli orang, kepada kaum muslimin. Saudara kita dibantai, saudara kita dibunuh, ternyata kita masih enak-enakan, ternyata kita masih tidak memikirkannya. Termasuk kami di majelis ini sering kita sebutkan tentang produk, Ustaz, namun tajat ada, paling tidak kita membeli produk yang miliknya saudara kita yang seagama itu sudah ibadah. Tapi kalau milik produknya orang Yahudi, ketahuilah itu akan disumbangkan kepada orang-orang Yahudi untuk merangi kaum muslimin. Mana perjuangan kita Untuk menahan beli produk saja tidak bisa. Kadang ini hawa nafsu betul. Katanya memang produk Yahudi bagus, produk ini bagus, bagus. Itu godaan. Kita tidak disuruh perang langsung ke sana. Kita hanya untuk mengeluarkan sedikit belanja yang benar. Untung-untung dengan sumbangan setelah ini barangkali ada. Sumbangan kita kirimkan kepada orang Palestina dan ketahuilah. Itu menjadi sebab Allah melindungi kita dan menjadi sebab kejayaan kita nanti di akhirat. Tolong Palestina, Palestina. Isra' Mi'raj kita arahkan kepada kesadaran kita untuk membela warga Palestina. Dan memang sudah dijanjikan oleh Allah, kemenangan akan diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin nanti. Sampai tadi dikatakan, ketahuilah tidak ada batu dan pepohonan yang digunakan sembunyi oleh orang Yahudi, kecuali mereka mengasih tahu kepada kita, hei muslim, ini orang Yahudi, bunuh dia. Akan tapi tidak benar kalau kita menunggu mereka, menunggu hari itu. Kata Syekh Yasin tadi, kejadian hari itu mulainya saat ini. Kejadiannya hari itu, kemenangan kaum muslimin kita mulai hari ini. Jadi tidak ada kata tolong nanti, wah nanti kan pasti menang, tenang aja. Tidak bisa begitu. Ini musibah, ini ada sebagian pemahamannya salah ini. Nanti kan pasti menang dibela Allah, tenang aja. Ngapain susah-susah? Bukan begitu. Sekarang mulainya. Dan saat inilah kita harus ikut barisan membela kaum muslimin di Palestina dengan segala kemampuan kita ini saja. Fi syakhar, Ustaz. Min hadratikum. Baik, mari kita berdoa bersama. Dan setelah itu ada acara selanjutnya, acara pernikahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti akan ditutup dengan fadilatul syekh doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wansuril muslimina wa la tahdhulhum. Allahumma surna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia ya Allah dan muliakan kami di akhirat. Ya Allah jaga hati kami ya Allah, rindukan kami ya Allah kepada kebenaran, rindukan kami ya Allah kepada kebenaran ya Allah, dan mudahkan hati kami untuk menangkap kebenaran sebagai kebenaran ya Allah, dan mudah untuk mengikuti kebenaran ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Benar, Engkau Maha Benar. Akan tapi alangkah banyaknya kebenaran yang kami dengar ya Allah, kebenaran yang kami ketahui, akan tapi susah bagi kami untuk mengikutinya ya Allah. Ya Allah, saat ini ya Allah, saat ini ya Allah, Engkau berikan kepada kami banyak nikmat, akan tapi kadang pun kami lupa dengan kenikmatan tersebut, dan kami pun sehingga dengan kenikmatan itu menjadi lalai bahwa kami tidak hidup sendiri. Kami dengan sesama kaum muslimin ya Allah, ada warga Palestina yang dibantai setiap saat. Kadang kami pun tidak pernah kami berkeinginan untuk membantu. Jangankan membantu, mendoakan pun kami tidak. Jangankan mendoakan, ingat pun kami tidak ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah, jadikan hati kami selalu ingat kepada sesama kami kaum muslimin, dan mudahkan hati kami untuk memohon kepadamu, dan mudahkan kami untuk membantu mereka kaum muslimin yang tertindas, kaum muslimin ya Allah yang terzalimi. Dan kami mohon hancurkan semua yang menghancurkan kaum muslimin ya Allah, hancurkan semua yang merusak kaum muslimin ya Allah, dan bantulah kaum muslimin dimanapun mereka berada, khususnya di negeri ini dan khususnya di Palestina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, antek-antek musuh-musuhmu yang mereka pada yang mereka bergabung bersama kaum muslimin ya Allah, dan kaum muslimin yang mereka adalah antek-antek orang Yahudi ya Allah, maka kami mohon ya Allah, bukalah kebenaran ya Allah di hati mereka ya Allah, sehingga mereka akan kembali ke jalan yang koridor ya Allah. Ya Allah, banyak kaum muslimin yang tertipu saat ini ya Allah, ikut kelompok yang bermacam-macam, sehingga mereka ya Allah lebih mesra dengan musuh-musuhmu daripada kepada kaum muslimin ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang berjuang memperjuangkan kaum muslimin, kami mohon bantu mereka ya Allah, berikan kepada mereka kekuatan yang berjuang untuk kaum muslimin di Palestina ya Allah. Palestina, Palestina, Palestina, Palestina ya Allah, Engkau Maha tahu mereka ya Allah, Engkau Maha tahu tentang hati kami. Kami mohon, rindukan kami untuk berjuang membela kaum muslimin di Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni keteledoran kami ya Allah, ampuni kelalaian kami kepada warga Palestina ya Allah. Dan kami ya Allah, kami mohon yang telah meninggal, angkat derajat mereka. Yang masih hidup, berikan kekuatan kepada mereka lahir dan batin mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan jagalah negeri ini ya Allah. Jauhkan daripada pertumpahan darah, jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari persengketaan ya Allah. Wahai Zat yang Maha Mulia, muliakan kami dengan kasih sayangmu ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba yang saling berkasih sayang, saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, maka pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. seperti Engkau mudahkan kami kumpul di tempat ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini, jika mereka orang yang biasa melakukan kejahatan, berkat majlis yang mulia ini hentikan kejahatan mereka dengan kasih sayangmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang kurang rajin ibadah jadikan ahli ibadah, yang sudah rajin ibadah jadikan ahli istiqamah. Ya Allah, dan ampuni dosa orang tua kami, orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan ampuni dosa guru-guru kami, dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ya Allah, dan ampuni anak-anak kami dan para santri kami dan semua yang ada di tempat ini, jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa mereka. Ya Allah, kami ingin Kau ampuni dosa-dosa kami, dan kami tidak ingin Kau hukum kami karena dosa kami. Kami ingin Kau ampuni. Ya Allah, sungguh jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, siapa lagi yang akan mengampuni dosa kami? Ya Allah, hanya Engkau wahai Zat yang Maha Pengampun. Ampuni sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa kami, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Dan jadikan di esok hari kami menjadi ahli taat, ahli taat, jauh dari segala kemaksiatan. Ya Allah, ya Allah, Engkau sungguh, Engkau Maha Kuasa untuk merubah kami. Ya Allah, yang sempit rizkinya lapangkan. Ya Allah, dengan rizki yang banyak penuh berkah. Ya Allah, untuk bekal berjuang di jalanmu. Ya Allah, untuk bekal beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan. Ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang rizkinya masih haram gantilah dengan yang halal wahai Zat yang Maha Mulia. Yang rizkinya masih haram gantilah dengan yang halal. Ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini, dan kami mohon Engkau menyaksikan. Ya Allah, tempat ini, majlis ini, ya Allah, lagi dibangun, dan Engkau Maha tahu tentang ini. Ya Allah, kami mohon gerakkan orang-orang soleh, ahli surga, orang soleh, solehah, ahli surga untuk datang menyempurnakan pembangunan ini. Ya Allah, dan Engkau Maha tahu siapa mereka. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus. Yang tidak tulus jangan. Ya Allah, kirim ke tempat ini hanya orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, ahli surgamu. Ya Allah, yang bisa berjuang di pesantren ini. Ya Allah, berjuang di tempat ini. Ya Allah, orang-orang ahli surgamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan jadikanlah kami mereka itu. Ya Allah, dan kami mohon siapapun yang telah berjuang di tempat ini. Ya Allah, dan berjuang di Palestina sana. Ya Allah, yang telah berjuang di tempat ini. Ya Allah, kami mohon. Ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan. Ya Allah, jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga. Ya Allah, kami tidak ingin amal mereka tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat. Kami ingin amal mereka Engkau terima. Ya Allah, baik yang berjuang dengan hartanya, pikirannya, tenaganya, atau panjatan doa di tengah malam. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami, ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Ya Allah, saling tolong menolong dalam beribadah, tolong menolong dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami anak keturunan yang soleh, solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau telah kumpulkan kami saat ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti Engkau pertemukan jasad kami, kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Dan kami mohon berikan kepada kami dan orang tua kami, guru-guru kami, murid kami, santri kami, semua dan anak-anak kami, berikan kepada mereka semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah. Ini ada doa mustajab insyaallah dari beliau, musafir yang keluarganya tertindas, keluarganya terzalimi, minta doa dari beliau. Addu'a li haula. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma irhamna fa innaka bina rahim. La tu'adhibna rabbana fa anta 'alaina qadir. Ultufillahu bina fi majrat bihi al-maqadir. اللهم سودعك دماءنا أعراضنا أموالنا أهلنا تجاراتنا ومبيعاتنا ديننا يا رب العالمين. اللهم احفظهم ما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تعاملنا ما نحن أهله، عاملنا ما أنت أهله. أنت أهل التقوى أهل المغفرة رب العالمين. اللهم لا تعاملنا ما نحن أهله، عاملنا ما أنت أهله. أنت أهل التقوى أهل المغفرة رب العالمين. اللهم صب علينا خير صب ولا تجعل عيشنا كدا يا رب العالمين. اللهم صب علينا خير صب ولا تجعل عيشنا كدا يا رب العالمين. اللهم صب علينا خير صب ولا تجعل عيشنا كدا يا رب العالمين. اللهم نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذك الله من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك التكلان وعليك التكلان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والأهم ومن ناصرهم ومن عاونهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم اكفناهم أن شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم عليك بإسرائيل يا رب العالمين. اللهم عليك بإسرائيل يا رب العالمين. اللهم اكفناها يا رب العالمين كيف شئت وأن شئت يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا، داو جرحانا، فك قيد أسرانا، عاف مبتلانا، عليك من عادانا يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذك الله من شرورهم. اللهم اكفناهم أن شئت وكيف شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل دعاءنا بسر ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. Ini ada akad nikah sebentar yang mau menyaksikan pernikahan, dimohon untuk bisa menyaksikan. Ya. Yeah.